Yo masih barang organ tanah lelana nada ya. Khusus hormati kanggo Sunda wilayah, kaki kebutuhan haja Ibu Waida, kanggo Mas Pengantin, nok pengantin Mas Ranto, nok Dewi, khususnya kaki keluarga besan orang ketinggalan ya. Masih kaki Ibu Ipa, sarang Bapak Sahuri. Ayo ah, dirata-rata merilis sekadar pitik isuk petarangan kekli suruh demene nacang duda wis ake anak. Lanjut mana yo, oh nene, Ibu Waida, ayo apa ngante, kagong Mas Hanto, Nok Dewi, Wong sing paling ayu, sing lagi dari raja ratu sehat, sing dari keluarga sakinah mawadah warohmah, terus disambung mana Wong ayu, terus, oh kesuwun kesuwun. Wis ake anak.